الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengatakan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid di dalam kitabnya Al-Qa'id Al-Arba'ah, yaitu Qa'idah Al-Thalithah. Aqra'u terjemah bahasa. Qala rahimahullah ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. Di dalam kaidah ketiga ini, bahwasanya Rasulullah SAW telah menemukan ke manusia berselisih, berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan salihin, orang-orang saleh. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah batu dan pohon-pohon, dan ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah pun tidak pernah membedakan mereka dan memerangi mereka seluruhnya. Yuakidu Asy-Syaikh rahimahullahu taala fi hadhihi al-qa'idati أن الشرك وهو الظلم العظيم لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو حجرا. Syekh rahimahullah menegaskan di dalam kaidahnya yang ini bahwasanya tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang melakukan dosa-dosa syirik besar, yaitu apakah dia menyembah batu, apakah dia menyembah berhala, maka semuanya memiliki hukum yang sama. وذلك لأن الشرك هو عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. Karena kesyirikan itu adalah menyembah selain Allah siapapun jua. ولهذا يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Karena Allah juga mengatakan dan sembahlah bagi kalian Allah, dan jangan kalian syirikkan dia kepada sesuatu pun juga. Ai la tusyriku bihi ayya syai'in la malakan wala nabiyyan wala rasula. Maka janganlah sembah kalian selain Allah sesuatu pun, tidak pula malaikat dan tidak pula batu dan yang lainnya. Wala hajaran wala syajaran wala sanama wala ayya syai'in. Tidak pula pohon, tidak pula berhala, dan apapun juga tidak boleh disembah. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى الأدلة على ما ذكره في هذه القاعدة من أن أناسا كانوا يعبدون الملائكة وآخرون كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين. Dan kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan dalil tentang bahwasanya dari dulu ada yang menyembah malaikat dan ada yang menyembah orang-orang yang saleh. Wa anna unasan kanu ya'budun al-ahjara wal-ashjar wa anna unasan kanu ya'budun asy-syamsa wal-qamara wa ghairu dzalik. Dan ada sebagian dari mereka yang menyembah batu, pohon dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wad-dalilu qaulullahi jalla wa ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين لله. Dalilnya adalah yaitu memerangi mereka semua adalah maka perangilah kalian, perangilah mereka tatkala sampai mereka itu tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan tersebut, sampai hilangannya kesyirikan tersebut, dan agama yang ada hanyalah milik Allah. ومعنى الآية قاتلوا أي قاتلوا أولئك المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم وبمختلف معبوداتهم. Yang dimaksud dengan perangilah mereka yaitu mereka yang menyembah selain Allah walaupun mereka berbeda-beda terhadap apa yang mereka sembah. وقوله جل وعلا حتى لا تكون فتنة ay hatta la yabqa syirkun. Yang dimaksud sampai tidak ada fitnah, yang dimaksud di sini adalah sampai tidak ada kesyirikan lagi. Sawan kana syirkan fil awliya'i was salihin aw al ahjar wal ashjar aw bis syamsi wal qamari aw ghairi dhalik. Apakah yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah menyembah batu, pohon, berhala ataupun yang lainnya? Wa yakuna ad-din lillahi ay al-ibadah kulluha khalisah lillahi wahdah. Dan yang dimaksud dengan agama yang ada hanyalah milik Allah, yaitu kita menyembah, yang kita ibadahi adalah hanya kepada Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilu asy-syamsi wal qamari ay anna unasan kanu ya'buduna asy-syamsa wal qamar. Qawluhu jalla wa ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasy-syamsu wal qamar la tasjudu lisy-syamsi wala lil-qamar. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya dahulu juga ada yang menyembah matahari dan bulan dengan membawakan ucapan Allah, yaitu dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah adalah malam dan siang dan matahari dan juga bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Faqad kana unasun yushrikuna billahi jalla wa ala fiya'buduna asy-syamsa wal qamar. فَنَهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَلَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ وَأَمَرَ بِتَوْحِيدِهِ. Dahulunya ada yang menyembah bulan dan matahari, maka Allah pun melarang mereka untuk sujud dan beribadah kepadanya dan memerintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ أَيْ أَنَّ أُنَاسًا كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ فَنَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Dan tentang masalah ada sebagian orang yang menyembah malaikat, maka Syekh pun membawakan ucapan Allah, yaitu dan Allah itu tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat ataupun nabi sebagai sesembahan. فدل ذلك على أن هنالك من كان يعبد الملائكة ويعبد النبيين وأن ذلك شرك نهى رب العالمين عنه. فدل ذلك على أن هنالك عبادة للملائكة والنبيين كان يقع في ذلك المشركون فنهى الله جل وعلا عن ذلك. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya dahulu ada yang menyembah malaikat, nabi-nabi, maka Allah pun melarang mereka dari perbuatan ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul anbiya ay anna Allah jalla wa ala la yardha bil ishrak bihi walau kana alladhi yu'badu nabiyan. Qawluhu jalla wa ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Dan kemudian penulis melanjutkan tentang ada sebagian orang yang menyembah nabi, maka ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak pernah ridha terhadap apa yang disembah selainnya walaupun itu hanya nabi, yaitu orang-orang yang soleh, yaitu dengan membawakan ucapan Allah. Dan tatkala Allah berkata kepada Isa anak Maryam, apakah kamu dulu mengatakan kepada manusia ambillah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa pun menjawab, maha suci engkau, aku tidaklah pernah mungkin untuk mengucapkan hal ini, yang aku tidak ada hak untuk mengucapkannya. Seandainya aku ucapkan dahulunya, maka kamu sudah tahu. Dan kamu itu mengetahui apa yang ada di diriku, di jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di jiwamu. Sesungguhnya engkau adalah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu salihin أي أن أناسا كانوا يعبدون الصالحين. قوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan dalil tentang ada sebagian mereka yaitu menyembah orang-orang yang saleh setelah Nabi, maka Syekh rahimahullah membawakan ucapan Allah, maka mereka yang mengajak, yang berdoa dan mencari wasilah, jalan-jalan kepada Rabb mereka, yaitu siapa yang bagi mereka yang paling dekat, dan mereka mengharapkan rahmatnya, dan mereka pun takut kepada azabnya. Fahaulai alladzina ya'buduna salihin la ya'qilun. Maka orang-orang yang menyembah orang-orang saleh itu tidak pernah berakal, tidak pernah memikirkannya. Li'anna as-salihin anfusuhum khaifun. Karena orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut juga takut kepada Allah. Yakhafuna 'ala anfusihim min 'adzabillah wa yarjuna rahmatallah. Mereka itu sesembahannya yaitu orang-orang yang saleh, mereka itu takut kepada azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Fahum la yastati'un ha'ula'i salihun an yanfa'u anfusahum. Fakaifa yanfa'u ghairahum mimman asyraka bihim. Mereka itu yaitu orang-orang saleh tidak mampu memberikan manfaat, membela diri mereka sendiri, lalu bagaimana mereka dapat membela orang yang selain mereka? Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu al-ahjar wal ashjar qawluhu jalla wa ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra hadhihi ma'budat kana kuffaru quraish ya'budunaha min dunillahi jalla wa ala. Dan dalil tentang ada sebagian yang menyembah batu dan pohon-pohon adalah ucapannya Allah, apakah kalian melihat Allah dan Uzza dan Manat Salisatul Ukhra, ya ini adalah sembahannya kaum Quraisy, merupakan sesembahan mereka selain Allah. Jaa fi tafsiri allati aqwalun wa minha annaha sakhratun عليها بيت مبني وعليه ستائر هذا المكان في الطائف. Ada yang menjelaskan pengertian lat ini adalah sebuah batu besar yang di atasnya ada sebuah rumah yang ditutupi juga, yang ada di tempat di kota Taif. وجاء في تفسير العزة أنها شجرات من السلم fi wadin bain Makkah wa Taif. Yang pengertian Uzza adalah dia adalah satu jenis pohon, pohon salami yang berada di antara Taif dan Makkah. Bain Makkah wa Taif. Yang berada di antara Mekah dan Taif. Wa jaa fi tafsir Manata annaha sakhratun kabira fi makanin yaqa'u qariban min jabal Qudayd bain Makkah wal Madinah. Dan manat adalah sebuah batu besar yang terletak di Qudayd di antara Makkah dan Madinah. Dzakara ad-dalila hadha rahimahullahu ta'ala min ajli an yubayyana anna unasan kanu yushrikuna billahi jalla wa ala bi'ibadatihim lil ahjari wal ashjar. Syekh rahimahullah membawa ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa dulu pun sudah ada yang menyembah batu dan pohon-pohon. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ila Hunain wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin wa lil mushrikin sidratun ay shajarah يعكفون عندها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الحديث. Dan hadis Abi Waqid Al-Laythi semoga Allah meridainya, dia mengatakan pernah suatu kali kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, dan kami waktu itu adalah orang yang baru dari kekufuran, yaitu mereka baru masuk Islam. Dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon sidr yang mereka itu beriktikaf berlama-lama di bawahnya, yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maka di pohon tersebut pun disebut dengan Zatu Anwar, yaitu yang memiliki gantung-gantungan. Maka kami pun melewati pohon tersebut. Maka kami katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maka buatlah bagi kami pohon seperti ini juga, yaitu pohon yang memiliki gantungan, sebagaimana mereka memiliki pohon Zatu Anwar. Sampai akhir hadis. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وتتمة هذا الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سمع منهم ذلك القول قال الله أكبر الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan kelanjutan hadis ini adalah tatkala Rasulullah mendengar ucapan itu dari sahabat-sahabatnya yang mereka itu baru saja masuk Islam, maka dia pun bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah sunan orang-orang yang terdahulu. Kalian mengatakan demi zat yang ada dan yang diriku itu berada di tangannya, sebagaimana kaum Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, yaitu jadikanlah bagi kami ilah sesembahan, sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan-sesembahan. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Wasyahidu min hadha dalil anna hunalika man kana ya'budul ashjar. Dan dalilnya dari sini yang kita ambil dari dalil ini, yaitu pemahaman yang diambil dari hadis ini, bahwasanya dahulunya ada orang-orang yang menyembah pohon-pohon. Lianna haulail musyrikin ittakhadhu dhata anwatin. Karena kaum musyrikin dulunya mengambil dhatu anwat sebagai sesembahan mereka. Wa kanu yatlubuna min dhalika al-fi'li al-barakah. Apa yang mereka inginkan dari menyembah pohon tersebut? Maka mereka menginginkan hanya keberkahan dari pohon tersebut. Falamma qala as-sahabatul kiram radhwanullahi ta'ala alaihim dhalika al-qaul nahaa nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama wa zajara wa qala qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Maka tatkala Rasulullah SAW mendengarkan perkataan itu dari sahabatnya, beliau pun menghardik mereka dan melarang mereka dari perkataan tersebut. Fadalla hadza ala masaila 'azimah. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Al-mas'alatul ula khuturatu al-jahl bitauhid. Yang pertama adalah bahayanya bodoh, kebodohan seorang itu tentang masalah tauhidnya. فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري. Karena orang yang tidak mengerti masalah tauhid, dia lebih mungkin untuk jatuh kepada kesyirikan. ومن هنا يظهر لنا وجوب تعلم التوحيد على كل مسلم ومسلمة. Maka inilah yang menunjukkan kewajiban kita untuk mempelajari tauhid baik dari kaum muslimin ataupun perempuannya. وهكذا وجوب تعلم ما يضاد التوحيد من الشرك بالله جل وعلا. Dan juga mempelajari apa yang bertentangan dengan tauhid, tentang penyembahan Allah. وايضا في هذا الدليل امر اخر وهو خطوره التشبه بالمشركين. Yang kedua adalah bahaya tentang untuk mirip-mirip dengan kaum musyrikin. فلا يجوز التشبه بالمشركين. Maka kita tidak boleh menyerupai kaum musyrikin. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من تشبه بقوم فهو منهم. Yang ini adalah sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As dalam Abi Daud, Sunan Abi Daud, yaitu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka termasuk dari golongan tersebut, yaitu termasuk dari jalan-jalannya mereka. Wa aydhan yustafadu min al-hadithi an at-tabarruka bil ahjari wal ashjar wal abniyah wa nahwu dhalik syirkun. Dan kita juga memahami dari hadis-hadis tersebut bahwasanya menyembah batu, pohon, orang soleh dan yang semisalnya adalah termasuk syirik besar. Karena talab al-barakah min ghairi Allah jalla wa ala min al-ahjari wal ashjari wal quburi wal adrihati kullu hadha min syirik. Karena kesemuanya ini yaitu mencari berkah dari batu ataupun pohon atau yang lain adalah kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ar-rabi'ah. Yang selanjutnya adalah kaidah keempat. Qala anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fi ar-rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qawluhu jalla wa 'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Syekh rahimahullah membawakan kaidah keempat, yaitu kaum musyrik di zaman kita sekarang itu lebih parah kesyirikan mereka daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman dahulu. Karena orang-orang yang lampau terdahulu, mereka itu berbuat syirik hanyalah di waktu senang mereka. Yaitu mereka berbuat itu di dalam waktu-waktu kebahagiaan. Adapun tatkala mereka mendapatkan kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam berdoa ataupun yang lainnya. Sedangkan kaum musyrikin zaman kita, mereka itu berbuat syirik senantiasa, apakah di dalam waktu senang ataupun di dalam waktu susah. Sebagaimana ucapan Allah, maka yaitu menjelaskan tentang orang-orang musyrik zaman dahulu, maka tatkala mereka mengendarai kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan baginya agamanya, sampai tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, maka mereka pun kembali berbuat syirik. Yaitu tatkala mereka takut, tatkala ada gelombang di lautan, mereka mengikhlaskan ibadah mereka, yaitu tatkala mereka susah. Sehingga tatkala mereka sudah senang ke daratan, mereka kembali ke dalam kesyirikan. Yubayyinu al-Syekh rahimahullah ta'ala hal al-musyrikin fi hadha az-zaman. Dengan ayat ini, Syekh rahimahullah menjelaskan orang-orang musyrik di dalam zaman ini. Wa anna syirka ahli zamanihi da'imun fi ar-rakha'i wal farahi was-surur wa fi ash-shiddati wadh-dhiqi wal-kurbah. Yaitu kaum musyrik di zaman Syekh rahimahullah melaksanakan kesyirikan mereka di dalam waktu senang, di dalam waktu susahnya, dan di dalam segala waktu. Wa hadha halun nasi 'ibad al-qubur fi hadha az-zaman wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini pulalah yang terjadi bagi orang-orang di zaman kita, yaitu para penyembah kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa innahum fi rakhaihim aw fi shiddatihim yalja'una wa yattajihuna fa yastaghithuna bil qubur wa yushrikuna billahi jalla wa ala. Karena mereka itu tatkala mereka dalam keadaan senang ataupun susah, mereka kembali beribadah kepada kubur. Mereka mengembalikan segala urusan ke dalam kubur, mereka meminta perlindungan ke dalam kubur dan yang lainnya. هذه القواعد الأربع التي أوجزها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبين لنا وتعرفنا بالشرك بالله جل وعلا. Buku ini yaitu Qawaid al-Arba, Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan secara ringkas bagaimana perkara-perkara tauhid dan perkara-perkara kesyirikan. Wa hiya risalatun hammatun nafi'atun jiddan ma'a sigariha wa wajazatiha. Yaitu tulisan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita walaupun buku ini sangat tipis. فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون هذا في ميزان حسنات. Dan semogalah Allah memberkahi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan memberikan kita manfaat dan menjadi pemberat bagi timbangan kita di hari kiamat. Jazakumullahu khairan, alhamdulillahirabbil alamin.